ันลิชิคว่าดีอวุคุณLain di dapur, di dap'an le syukur. Tak itu adalah. Jadi jelas alohnya tu ayah berbandingan anak. Tak itu. Numatak dewe pula dimitoske. Fuh etalobanu jarah ni ke kuburan Semar. Coba. Ha, itu bisa ngerealisaksikan anak. Nyak. Kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejarah cenah kuburan Semar. Tah, lamun sia hayang idit ka kuburan Semar, initna kudu bari cicing. Da eta matak lieur deui wae kalau teu. Init kudu bari cicing, lumampah ulah ngalengkah. Eta ku jarah raung heueuy. Ongkoh titah init tapi kudu bari cicing. Lu mampah tapi ulah ngalengkah. Clear pak? Ha clear pasti kerana tu mikir mah. Ini, pan ini nomor kudu nyingkah. Ha? Tapi kudu beri cicing. Lu mampah ulah ngalengkah. Coba ceritakan itu. Sanajan ini kemana-mana tapi hati cicing panteng awuh di semahun angin Allah tani la ilaha illallah tak itu selamat kerji di kemana saya ini Allah yuak hehehe tetap jelamuat dengan gitu coba lu mampah ulah ngalengkah ulah panteng weh Allah disemahkan angin Allah Allah Allah Allah Allah jika mana-mana oge iya ya pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh tak eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi ha naon pangabeuki pek subuhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rejeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi ladang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi ladang sorangan teu di Jakarta moal narima Semar deui. Oh, Semar iya. Semar mana, weh? Berarti murid Semar tegu saya dina diri sewang-sewang. Tah, eta. Apa nayana dari Tegal Gorowong? Hate nu molongkok, nu bersih, tah. Bere susuguhna, kunu naon, kunu baresih deui. Ah, ya. Pawongan ya pak Gusti pawongan wong teh jelema ya pak ha atau nyat beuheung ya nuhun pak rada brai brai weh jing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya pak ulah anggang tina awak. Dan lolobana maka Semar iya nubungklekan iya tak. Padahal geus aya dina diri sewang-sewang gini Semar tepak usi nama. Oh, dan dewek menggamar. Gamaran, cermin. Cermin anu sok digelom ke barudak. Eta mah permen. Nya. Tapi yang awak cara rekcok, dewek nanya ke Semar. Semar jeung Nabi Adam ke mana gitu? Cet akah ke mana? Ia tetap ya Nabi Adam. Dan depannya nama gambar. Telat kuring atau teka bejaan. Wah, rame bisa. Wah. Jadi yakin ini mah Allah teh eueuh. Ah tong sok kitu teh teh nyilakah geudang bapa mah sidawara ngambek. Sidawara ngambek mah teu antep heula. Teuh aing mah eueuh Allah teh. Ah tong sok kitu heuh pangan mah sidawara. Tong dibejak ku bapanya geuna antep cenah mikir. Maka jeng uwuh nanti mau pati-pati ayah dada melana namun uwuh nung ada melana berarti ayah ayah namun ayah nam disebutna naon ayah mah karabak karasya ketempo naon makhluk cuma iya patah dimana aja pak lu sedihnya lain pun asa pangyahona iya jelama atel tanuk tenuk iya kaitu nate sese berede yang pasea nya manehna geus nyaho ge rek dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong kaitu teh aduh ampun sebot lah tuturkeun kaula aya cukup sama alah mulai dah syarat usaha abdi isya lain numana gadona itu meni tilu ngegeblek iya antong neporupara atau ayah butuh mah iya gawe nawe pecahkan so antong didila alah orang gini tiri ada saung yang tadi hayu cepat kelana ada kemudu dola kelebak iya cu iya nah orang itu dibawa ke nukinya lain tiris iya bisa gak syukur curuk kemana? Kena buja. Ah, getek. Nah, pira curuk itu. Oh, saya akan tunggu lah kelewihan, weh. Eh, goblok. Nah, apa sih, teh? Nah, gening teteh abus dan lain kena buja. Oh, dah iya geling curuk. Kumaha itu teh naon manehna nu nawara jajan baso ajungan derek dibayar ku dininya goblok duit di mana aing anu keukeuh da itu tukang baso teh nagih bawa hees kitu cing eh mere kitu aduh ampun iya kira-kira na nyai buka salaki ka Akang naon tah cita-cita. Alhamdulillah ditaroskeun kitu nembe aya perhatian. Kita tadi teh. Ih. Heuh naon? Kaula mah heuh daek dikawin ku dirinya terus rumah tangga. Heuh, tapi hayang pasea unggal poe. Jigana teh bese aing hirup. Heuh, teu naon ku dirinya we jeung gara-gara. Kumangkaya bukan namanya gan gan naon cepot simpang nemakin bojo abdi itu naon ya ayahnya hondi bangor-bangor itu jadi naon tinggalikin cepot iya emak kusakra udah sana lengit tanpa lepek hilang ah dalang aduh paingan bangor paingan leungit kopi ah dalang di sore kene nya teh we ieu aduh ya urang jajapkeun pasep aduh paingan lega di jero teh euy meureun teh karasana naon dikitu-kitu aing teh alah Yang apun jeneh tina sagar pihak kalepatan heuh da ieu mah gogojakan. Ulah soteh jadi ejekan. Kuha sakitu atuh ti rombongan permios bade wangsul sanesta sono. Salamet nu kagungan maksad sakulawargi, salamet urang kalihitanan, salamet nu nonton nu ditonton sakali salamet tetep salamet. Ieu lalampahan rupina urang cekapkeun ka dieu kembang genetik sabaraha sari tutup lawang siwetata.